Apa kabarmu? Hai cinta pertama, ceritakanlah dulu selepas kau dari aku. Berapa banyakkah cinta yang menghampiri setelah sekian waktu? Apa kau bahagia? Teruslah mencari dapat yang sejati, walau tak seindah kisah cinta pertama. Cinta pertama tak terulang lagi, itu abadi. Cinta pertama, cinta kedua, cinta ketiga. Kenapa cinta pertama selalu dikenang? Selalu ada cinta susah dihilangin ya. Hanya sekali, tak terulang lagi, itu abadi. Aduh, you didn't stupid baby, but I love you forever. Aduh, you didn't stupid baby, but I love you.